Oh senangnya saat kau tembak aku, langsung ku jawab iya kau jadi pacarku. Oh indahnya saat jalan berdua, kau genggam erat, semua orang pun melihat. Tapi aku kecewa, kau minta putus saja, tak tahu sebabnya. Oh pacarku, mengapa kau putuskan aku, padahal aku masih sayang. Padahal aku masih sayang.